Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa berada di dalam masjid ini untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban menunaikan salat fardu secara berjamaah, kewajiban untuk menuntut ilmu yang semuanya tentu bagi seorang muslim yang telah mukallaf adalah sesuatu yang tidak boleh untuk dilalaikan. Beberapa hari yang lalu, di beberapa tempat, di beberapa daerah, kita dapati suasana yang memprihatinkan. Kita dapati terjadi korban, beberapa di antaranya meninggal dunia dan berbagai kerusakan lainnya. Bagaimana menurut kacamata agama? Bila kita melihat peristiwa-peristiwa seperti itu, terlebih keadaan yang demikian itu sampai menimbulkan korban jiwa. Yang menjadi korban diantaranya adalah kaum muslimin. Nyawa seorang muslim tentu bukan perkara yang dianggap remeh. Jiwa seorang muslim, karena menghilangkan nyawa seorang muslim itu harus secara hak. secara hak. Artinya seseorang boleh menghilangkan nyawa manusia bila secara syariat memang dibenarkan. Dalam tuntunan agama kita ada tiga perkara di mana jiwa seseorang itu boleh ditiadakan. Yang pertama, ketika seorang hamba harus menghadapi kisos. Dia di pengadilan terbukti melakukan kesalahan dalam bentuk menghilangkan nyawa orang lain, sehingga pengadilan memvonis dirinya untuk mendapat kisos. Yang kedua, jiwa seseorang boleh ditiadakan bila seorang yang berstatus muhsan telah menikah melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina melalui kesaksian 4 orang yang melihat langsung ember jatuh ke dalam lubang sumur. Artinya melihat langsung, matanya melihat langsung ember jatuh ke dalam lubang sumur. Tidak boleh dengan katanya dan katanya. Tidak boleh ia melihat misalnya sedang berduaan di kamar. Tidak bisa. Harus keempatnya menyaksikan itu. Dan yang demikian tentu sangat sulit sekali. Atau melalui pengakuan. Melalui pengakuan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi seorang sahabat bernama Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sahabat ini ia datang kepada Nabi untuk membawa pengakuan kalau dirinya telah terjatuh kepada perbuatan zina. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada sahabat ini untuk pergi. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang peristiwa ini dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan sahabat ini pergi, maksudnya adalah agar sahabat ini tidak membuka apa yang telah terjadi pada dirinya kepada orang lain. Karena perbuatan zina itu sendiri dilakukan dalam keadaan tidak secara terbuka, tidak secara terbuka, artinya tidak terang-terangan, sehingga perbuatan dosa itu sesuatu yang sifatnya tersembunyi. Yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyuruh pergi sahabat ini, maksudnya adalah agar sahabat ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah ditutup kasusnya, jangan diceritakan kepada orang lain. urusannya adalah urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena konsekuensinya berat. Konsekuensi dari semua itu sangat berat. Konsekuensinya yaitu dengan hilangnya nyawa. Karena seorang yang statusnya muhsan sudah menikah, kemudian terjatuh pada perbuatan zina, hukumnya adalah rajam. Tubuhnya dibenamkan ke dalam tanah, kemudian yang tersisa adalah kepalanya di atas permukaan, dan kepala itulah yang dilempari batu oleh orang-orang sampai meninggal dunia. Itu rajam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghendaki agar sahabat ini pergi, tutup kasusnya, jangan diceritakan kepada orang lain, dan engkau sana ya, dan engkau bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena ini terkait antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak ada yang tahu. Itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi setelah disuruh pergi, berapa waktu selang, datang lagi melakukan pengakuan lagi, minta dihukum. Nabi menyuruh untuk pergi lagi dan seterusnya. Sampai akhirnya pria ini pun dihukum rajam. Ini yang kedua, nyawa dihilangkan secara hak. Yang ketiga, seseorang yang murtad, meninggalkan Islam, berpindah kepada agama lain, maka setelah proses iqamatul hujjah, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, arahan, sampai akhirnya tidak juga menjadikan ia kembali ke dalam pangkuan Islam, tidak juga ia kemudian memeluk Islam kembali, maka pemerintahan Islam mendudukkan dia di pengadilan untuk proses menjatuhkan hukuman bila terbukti. Dan bila terbukti memang dia murtad, pengadilan akan memberikan vonis ya, untuk hukuman mati. Itu tiga perkara yang secara syariat seseorang itu boleh dihilangkan nyawanya. Koruptor bagaimana? Dihukum mati? Tidak. Koruptor dipotong tangan. Itu. Karena dia mencuri, karena dia merampas sesuatu yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi keadaan-keadaan yang seperti itu adalah keadaan di mana seseorang dibolehkan untuk dihilangkan nyawanya. Sehingga nyawa atau jiwa seorang muslim itu perkara yang tidak sepele untuk meniadakannya. Untuk menghilangkan jiwa seorang muslim bukan perkara yang ringan. Harus melalui proses yang sedemikian rupa. Ketika seseorang akan menjatuhkan vonis, akan menjatuhkan satu hukuman untuk kemudian menghilangkan nyawanya. Nah, peristiwa yang lalu terjadi korban hilangnya nyawa dari kaum muslimin. Padahal kalau kita mau mempelajari agama kita, sedemikian agung ajaran agama kita. Yang pertama, seorang muslim dididik di dalam agama yang mulia ini untuk senantiasa memberikan kebaikan, senantiasa berbuat baik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat At-Tirmidzi di dalam sunannya, dari sahabat yang mulia Abi Dzar Jundub bin Junadah, dan sahabat yang mulia Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Wa atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi' dan ikutilah as-sayyi'ata kejelekan itu al-hasanata dengan kebaikan. Ikuti kejelekan itu, iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus kejelekan itu. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan tuntunan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya seorang muslim melakukan satu perbuatan sayyi'ah, perbuatan jelek, maka diperintahkan untuk segera menghapus perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang hasanah, yang baik. Karena perbuatan baik itu kelak akan memupus dosa dari perbuatan jelek itu. Dan diperintahkan untuk bisa bergaul dengan manusia, siapapun dia, dengan akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang karimah, yang mulia. Di mana akhlak yang mulia menebarkan kasih sayang, akhlak yang mulia itu merajut cinta dengan sesama, akhlak yang mulia itu tidak kemudian membuat orang lain ketakutan atau menjadikan orang lain benci dan tumbuh kebencian, tidak. Bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, yaitu agar hubungan interpersonal interaksi sesama manusia berlangsung dengan penuh harmoni, baik, dan lingkungan pun terjaga keamanannya, kedamaiannya, dan seterusnya. Itu bimbingan agama. Dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah katabal ihsan, ay aujaba, mewajibkan al ihsan untuk berbuat baik, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu, tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada pohon, tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, kepada segala sesuatu, termasuk diantaranya bangunan. Tidak boleh seseorang untuk berbuat semena-mena. Tidak boleh kemudian seseorang menghancurkannya, meskipun itu bangunan, sesuatu yang tidak bisa bergerak. Sesuatu yang apabila dihancurkan, ia tidak akan bisa melakukan perlawanan. Kenapa? Karena kalimat ala kulli syai'in untuk setiap segala sesuatu sifatnya am, umum. Tidak hanya manusia. Tidak hanya makhluk Allah yang hidup seperti hewan, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Tetapi ala kulli syai', semuanya. Gedung, sungai, laut, udara, tidak boleh kemudian dirusak. Wajib bagi seorang muslim untuk al-ihsan, berbuat baik. Maka kalau dengan hadis ini saja, seorang muslim, dia semestinya bisa melakukan satu bentuk perbuatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan maslahat, yang memberikan manfaat, bukan kemudian menghancurkan, bukan kemudian membakar, meluluh lantakkan, menghancurkan, bukan. Itu bukan perilaku seorang muslim yang baik. Ditambah lagi hadis, misalnya hadis dari sahabat ini terdapat, tidak disebutkan nama sahabatnya, hanya disebutkan ba'du ashabi, ya, sebahagian dari sahabat an-nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rawinya. Hadis ini terdapat di dalam Sunan Abi Daud nomor 5004, Musnad Imam Ahmad nomor 23064, dan di beberapa kitab para ulama lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Abi Daud. Hadisnya pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, an yurawwi'a musliman. Apa makna an yurawwi'a musliman, ay yahrumu ala ayyi muslimin an yufzi'a aw yukhawwifa musliman mithlahu. Yang dimaksud dengan an yurawwi'a yaitu menjadi haram hukumnya menjadikan seorang muslim yang lain merasa takut, tumbuh rasa takut, ketakutan. Jadi an yurawi'a menakut-nakuti. Ya. Menakut-nakuti seorang muslim lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal. Artinya haram. Haram hukumnya menjadikan seorang muslim lainnya timbul rasa takut. Ya. Jangankan pasang bom, pasang petasan sehingga orang muslim yang lainnya kaget, itu sudah tidak boleh. Ya. Ayo nanti ada yang lewat, yuk pasang di sini biar nanti terkejut. Itu haram hukumnya. Jadi untuk menakut-nakuti saja di dalam akhlak, pelajaran akhlak seorang muslim itu tidak boleh. Ya. Apalagi sampai kemudian membakar, menjarah. Tahu menjarah ya? Tahu menjarah tidak? Hah? Tahu menjarah tidak? Menjarah itu ada rumah orang, ya kan, diserang massa, kemudian orang masuk ke rumahnya, terus diambil barang-barangnya, bajunya diambil, ada sepeda motor, sepeda motornya diambil, ada mana brankas-brankasnya diambil, ada perhiasan di lemarinya diambil, itu namanya menjarah. Itu perbuatan haram, kriminal. Ya. Perbuatan kriminal. Ya. Nah, yang seperti itu haram hukumnya. Ya. Orang mengambil apa istilahnya, ada kesempatan untuk kemudian mengambil barang milik orang lain tanpa ridhonya. Itu haram hukumnya. Nah, seorang muslim tidak boleh yang seperti itu. Ya, menjarah milik orang lain. Jangankan menjarah. Ya, jangankan menjarah. Misal, ya, misalkan seorang muslim bergurau. Ya. Mengambil barang seseorang untuk disembunyikan. Dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 2086. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la ya'khudz ahadukum asa akhihi la'iban au jaddan. Faman akhadha asa akhihi falyuraddaha ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudh ahadukum, tidak boleh satu di antara kalian mengambil aso, tongkat, ya, akhihi, tongkat saudaranya, ya, au jaddan, atau sungguh-sungguh, main-main saja tidak boleh. Ambil tongkatnya, sembunyikan di sana. Itu tidak boleh. Ambil sendalnya, sembunyikan, sembunyikan. Itu tidak boleh. Ya. Ambil bajunya, sembunyikan. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Itu nanti. Nah, jadi padahal itu la'iban, itu hanya main-main, bergurau. Ya. Faman akhadha 'asa barang faman asada akha asa akhi, barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya itu, falyuraddaha, maka hendaklah ia, falyuraddaha ilaih, maka hendaklah ia harus mengembalikan kepadanya. Itu akhlak seorang muslim. Bergurau yang menyebabkan orang lain nantinya kesusahan, ini kan bergurau akibatnya orang lain kesusahan. Iya. Wong sendalnya disembunyikan, nyari sana, nyari sini, padahal dia kebelet ingin buang air kecil. Nah, repot lagi tuh. Kalau sampai ngompol, celananya basah. Bisa saja itu terjadi. Ya. Nah, yang seperti itu saja akhlak seorang muslim itu dibimbing oleh agama. Tidak boleh melakukan yang seperti itu. Walaupun itu bergurau, tujuannya hanya main-main. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ya'khud ahadukum. Tidak boleh seseorang mengambil barang milik saudaranya. Laiban au jaddan, baik dia dalam keadaan main-main bersenda gurau atau dalam keadaan serius. Ya. Lihat. Ajaran akhlak yang sedemikian tinggi diajarkan oleh agama kita. Ya. Yang berakibat menyusahkan orang lain. Mempersulit, menyusahkan orang lain, maka itu dilarang. Itu agama kita. Apalagi urusannya membakar, ya. Perilaku seorang muslim. Apalagi misalnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyul muslim, orang-orang Islam yang bagaimana yang terbaik? Menjadi kaum muslimin, termasuk kaum muslimin yang terbaik itu yang bagaimana? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Beliau menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam lainnya selamat min lisanihi, selamat dari lisannya, wa yadihi, dan selamat dari lisannya, kaum muslimin itu tidak mendapatkan caci maki, ya, tidak digibahi, tidak direndahkan. Intinya kaum muslimin itu selamat, tidak dicercat, dicaci maki, tidak direndahkan, tidak dibuli, tidak. Kaum muslimin yang lain itu terjaga dengan adanya seorang muslim. Itu muslim yang terbaik. Dan terjaga dari tangannya tidak digunakan untuk menganiaya muslim yang lain. Tidak untuk memukul, tidak untuk menjewer, tidak untuk menjambak, tidak untuk kemudian narik hidungnya. Oh, hidungnya pesek kok, biar agak mancung, tarik. Ya sakit loh hidung ditarik. Ya, mau sepanjang Pinocchio apa? Artinya tidak boleh ada penganiayaan yang dilakukan oleh tangan, kaki, atau yang lainnya. Nah, itu seorang muslim. Sehingga kaum muslimin yang lain merasa aman, terjaga. Itu muslim yang afdol, yang terbaik. Jadi kalau sekarang kok misalnya timbul rusuh. Hampir di setiap kota. Ya, hampir di setiap kota. Yang jadi sasaran kok cuma dua. Ya, yang jadi sasaran cuma dua. Kantor DPR atau DPRD dan kantor polisi. Yang jadi sasaran cuma itu. Di berbagai kota itu yang jadi sasaran. Artinya memang sudah ada rancangan, hanya ini saja. Logikanya begitu. Masa itu diarahkannya cuma kepada dua itu saja. Di belakang itu analisa-analisa dan lain sebagainya katanya akan menurunkan Pak Presiden dan seterusnya. Yang jelas, kemarin ada memang videonya Pak Presiden turun dari pesawat. Itu sudah analisanya sudah terlalu jauh, bukan urusan kita. Tapi yang jadi fokus kita adalah sebagai seorang muslim, sebagai yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaklah menunjukkan akhlak yang baik. Menunjukkan akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu kalau ada perilaku rusuh, kekisruhan di mana-mana, itu bukan sikap seorang muslim yang baik dan benar. Mungkin yang melakukannya orang Islam, mungkin. Karena jumlah penduduk di negara ini mayoritasnya orang Islam. Mungkin saja itu yang melakukan. Tetapi kan tidak semua orang Islam itu kemudian memegang teguh ajaran agamanya. Nah, dari sinilah kita menggali kembali apa sebenarnya hakikat dari ajaran agama kita ketika menghadapi, ketika melihat fenomena sebagaimana terjadi beberapa hari yang lalu. Sebenarnya kerusuhan itu sudah sering di negeri kita. Tetapi sekali lagi, masyarakat kita tidak banyak yang bisa mengambil pelajaran dari dampak negatif kerusuhan tersebut. Dampak negatif dari pengerahan massa yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk maksud-maksud tujuan tertentu tidak pernah atau tidak mengambil pelajaran yang demikian itu. Maka khusus untuk diri kita, selamatkan diri kita, keluarga kita, dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar negeri yang kita diami ini senantiasa diberi keamanan, kedamaian, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena harga aman itu mahal. Harga aman itu mahal. Buktinya apa? Buktinya kalau kita mau meninggalkan rumah. Pernah tidak pada pikiran kita enggak usah dikunci lah? Pernah tidak? Kalau kita meninggalkan rumah terus enggak usah dikunci, aman. Indonesia itu aman. gak akan ada yang ngambil. Itu betul-betul aman, yang luar biasa aman. Tapi kalau meninggalkan rumah, pintunya dikunci. Kunci. Yang bagian atasnya, kunci lagi. Kunci. Dari dalam, kunci juga. Dari dalam, kunci. Ya. Bawahnya, bawahnya. Grendel, kunci juga. Ya. Setelah itu, terus kunci pagar pakai besi. Cret, gitu. Ya. Setelah dipagar kunci, kunci pakai rolling door. Brrr. Tiga lapis. Kira-kira itu menggambarkan rasa aman atau tidak? Nah, tapi yang jelas itu menggambarkan orang itu kelebihan uang, bisa bikin pagar pintu segitu banyaknya. Itu jelas itu. Masalah takut itu adanya di hati masing-masing. Nah. Jadi kondisi-kondisi itu bisa menggambarkan tentang situasi. Dulu pas zaman Pak Harto, ya, kalian mungkin belum pernah ya, belum pernah ketemu Pak Harto toh? Nah, yang tua-tua saja belum tentu ketemu. Nah, waktu zaman Pak Harto dulu, kriminalitas itu meningkat tinggi. Itu tahun 80-an awal. Di mana-mana. Yang namanya kejahatan, istilah gali, golongan liar, itu di mana-mana. Wallahu alam, itu idenya Pak Harto kah atau idenya Pangkop Kamtib waktu itu, ya, Pak Sudomo. Yang jelas, orang-orang yang selama ini melakukan terdata melakukan kejahatan kriminal, bertato, cirinya bertato, pasti senyap, hilang. Ada yang ditemukan di sungai, dibungkus karung. Ada yang tiba-tiba diculik, dimasukin ke mobil hardtop, dibawa pergi, entah dibuang di mana. Itu yang namanya Petrus, penembak misterius. Karena yang melakukan itu badannya badan terlatih, tidak sembarangan. Tidak yang kerempeng, ngadepi yang gali gagah gitu, enggak. Itu pernah. Pada zaman Pak Harto, orang-orang yang melakukan itu dihabisi. Ya, itu kebijakannya pemerintah. Untuk apa? Tujuannya satu, menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Yang orang-orang yang kambuhan, suka berbuat jahat, keluar dari penjara, kambuh, disikat habis. Seperti itu keadaannya zaman Pak Harto. Ya. Makanya suka ada tulisan, enak zamanku toh. Ya tidak? Betul tidak Pak? Enak zaman Pak Harto ya Pak? Oh, kalau saya jelas, enak zaman Pak Harto. Karena istri saya masih muda waktu itu. Jiwa leres. Itu dalam rangka untuk menciptakan rasa aman. Sampai pemerintah harus melakukan seperti itu. Kalau melalui pengadilan-pengadilan mungkin gak beres-beres, gak selesai-selesai. Ditangkap, diadili, kambuh lagi. Ditangkap, diadili, kambuh lagi. Masyarakat resah, masyarakat tidak memiliki rasa aman. Akhirnya dilakukan operasi Petrus, penembak misterius. Artinya misterius itu tidak diketahui siapa ini yang melakukan. Orangnya ada yang melakukan, tapi ini siapa? Institusi siapa? polisi kah, TNI kah, atau sesama penjahat atau apa? Tidak ada yang bertanggung, tidak ada yang mengumumkan saya bertanggung jawab, kami bertanggung jawab, tidak ada. Tapi tujuannya satu, agar di tengah masyarakat tumbuh rasa aman. Karena pembangunan itu harus ada rasa aman. Kalau membangun negeri tidak diliputi dengan rasa aman, tidak akan pernah ada pembangunan itu. Nah, bagaimana bisa membangun truk buat ngangkut pupuk ke petani dicuri orang? Bagaimana bisa menyalurkan pupuk, truknya dibawa orang, dibawa kabur? Bahkan tidak hanya truknya, pupuknya dibawa orang. Jadi stabilitas keamanan itu sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, aman itu termasuk salah satu nikmat yang paling besar. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar. Maka penting sekali menciptakan rasa aman. Dan itu adalah kewajiban pemerintah, kewajiban penguasa untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang akan menumbuhkan rasa aman. Nah, sehingga dari beberapa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan dapati bagaimana agama kita menuntunkan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan tidak hanya diri kita, tapi juga merugikan orang lain. Bahkan merugikan tumbuhan, makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti apa tumbuhan. Merugikan masyarakat. Sekarang kita lihat misalnya, informasi yang saya dapatkan dari media sosial, bagaimana orang yang membuat kerusuhan itu bisa menghancurkan alat komunikasi, peralatan komunikasi. Kalau orang tidak mengerti, ya, kalau orang tidak mengerti, tidak akan bisa. Bagian-bagian tertentunya yang dirusak. Misalnya merusak apa peralatan telkom itu. Kan ada ya, rusakan, dibakar segala macam. Itu hanya orang yang tahu tentang ya, alat komunikasi itu yang bisa melakukan perusakan, dan itu dirusak untuk memutus komunikasi. Jaringan komunikasi itu diputus. Ya. Kalau bukan orang yang terlatih, ya, itu tidak mungkin. Artinya ada rekayasa. Nah, yang seperti itu dengan niat tentunya, dia niat seperti itu, ya, ini orang sungguh jahat luar biasa. Na'udzubillah. Maka kita sebagai masyarakat, anggota masyarakat, hanya bisa berdoa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar mengayomi, ya, memberikan penjagaan, perlindungan kepada segenap rakyatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.